Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman ajanallahu wa iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 756 kHz, saluran tilawah Al-Qur'an Al-Karim dan kajian ilmiah. Saat ini pukul 9.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah kita yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Syarah Umdatul Ahkam. Dan kita akan segera simak pembahasan dari Syarah Umdatul Ahkam ini bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, sahabat roja yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di kajian kita Syarah Umdatul Ahkam, dan kita sedang membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membahas yaitu hadis yang keempat dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kaifiah sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dikir ketika sujud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan kembali pembahasan tentang masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan sifat sujud ya. Dan kita telah jelaskan sifat sujud. Maka bagi para pendengar yang memiliki kitab Umdatul Ahkam ya, silakan lihat kembali hadis nomor 2 ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kita sedang membahas hadis Aisyah, potongan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan masalah sujud. Lihat hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabdihu sholata bit takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yashhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Dan bahasan kita sekarang adalah potongan dari hadis ini. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, dan keadaan Rasulullah SAW apabila mengangkat kepala dari sujud, lam yasjud hatta yastawi qa'idan, maka ia tidak sujud kembali sehingga ia tegak duduk. Maka dia duduk dalam keadaan tegak ya. Ia tidak sujud kembali sehingga ia dalam tumaninah duduknya. Maka bahasan yang kita akan jelaskan sekarang adalah al-julus baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi yang kita akan bahas sekarang adalah al-julus baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita menunaikan sujud, maka kita bangkit dari sujud. dan disunnahkan, disyariatkan kita untuk bertakbir. Itu ketika kita akan bangkit dari sujud untuk duduk, maka kita diperintahkan, disyariatkan untuk takbir. Dan kita telah jelaskan itu yang dinamakan dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir perpindahan. Jadi takbir perpindahan sebagaimana dinyatakan dalam hadis, ya, dalam kitab yang mulia ini tentang masalah takbirul intiqal, itu takbir perpindahan, itu dalam hadis Abu Hurairah, ya, hadis nomor 5 dan hadis nomor 6, ya. Dan kita bacakan kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min raq'ati thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yakumu misnataini minal julus. Dan kita tahu ini takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Maka dari sujud untuk duduk, di antara dua sujud, maka kita mengucapkan takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah. Keadaan Rasulullah SAW apabila dia berdiri untuk sholat, maka dia takbir ketika dia berdiri. Kemudian dia takbir ketika dia mau ruku. Dan ketika bangkit dari ruku, beliau tidak mengatakan Allahu Akbar. Ini dikecualikan, yaitu mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah tegak berdiri, itu i'tidal, maka disunahkan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Suma yukabiru hina yahwi, kemudian bertakbir ketika akan turun untuk sujud. Suma yukabiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, maksudnya di sini. Suma yukabiru hina yasjudu, kemudian dia takbir ketika akan sujud. Suma yukabiru hina rafa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangkit lagi dari sujud. Suma yap aludzalika fi salatihi kulliha. Kemudian beliau melakukan semua itu dalam salat semuanya. Hatta yaqdiyaha, sehingga ia menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minasnataini ba'dal julus, dan beliau pun bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk, yaitu tasyahud awal. Maka ini yang dinamakan dengan takbiratul intiqal, itu takbir perpindahan. Jadi setelah kita melakukan sujud, maka ketika akan bangkit dari sujud, maka kita disyariatkan untuk bertakbir. Demikian juga dalam hadis nomor 6 dalam kitab ini, ya, yaitu dari An-Muttarrib ibnu Abdullah. Qala salaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Aliyin ibnu Abi Talibin. Fakana idza sajada kabaro wa idza rafa'a ra'sahu kabaro wa idza nahaba min raka'ataini kabaro falamma qada sholata akhadha bi yadi Imran ibn Husain wa qala laqad dzakaruni hadza sholatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala sholabina sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga dikuatkan oleh hadis Muttarib bin Abdullah dari Ali bin Abi Thalib, di mana Muttarib bin Abdullah berkata, aku sholat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib. Maka keadaan beliau apabila sujud, maka dia bertakbir. Dan apabila dia mengangkat kepalanya, artinya dari sujud, bangkit dari sujud, maka dia bertakbir. Dan apabila bangkit dari dua rakaat, artinya setelah duduk dari dua rakaat, yang dimaksud di sini setelah tasyahud awal, maka dia bertakbir. Falamma qada sholata maka kala beliau telah menyelesaikan sholatnya, akhoda biyadi Imran ibn Husain, maka beliau memegang atau mengambil tangan Imran ibn Husain. Lalu dia berkata, sungguh ini telah mengingatkan kepadaku sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia berkata, ya, sholabina, dia telah sholat mengimami kami dengan sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pendengar roja yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita mau sujud dan bangkit dari sujud, kemudian bangkit dari dua rokaat, ya, ke rokaat yang ketiga, maka itu disyariatkan untuk bertakbir. Yang dimaksud bertakbir di sini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW di dalam sholat. Di antara kaifiyah Rasulullah SAW dalam sholat yang berkaitan dengan akwal, yaitu ucapan. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di sini menunjukkan satu dalil bahwa boleh seseorang, ya, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, aku tunjukkan kepadamu sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajarkan tentang sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila satu perkara yang berkaitan dengan syariah orang telah melupakannya ataupun meninggalkannya, maka kita diperintahkan untuk mengajarkan dan memperingatkan orang kepada sunnah tersebut. Ketika orang-orang itu yang meninggalkan dan melupakannya, maka wajib atas sesama muslim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mengingatkan tentang syariat, mengingatkan tentang sunnah yang telah dilupakan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan kalimat laqad dzakaroni. Jadi seolah-olah mungkin waktu itu tidak dilakukan oleh banyak orang, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkannya dan memperingatkannya. Dan ini kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan kita melihat hari ini begitu banyak sunnah yang menjadi gharib di tengah-tengah umat, dan begitu banyak umat yang tidak mengetahui tentang banyak syariat. Ya, contoh yang paling mudah kita jelaskan, ya, yaitu tentang sholat berjamaah umpamanya. Sunnahnya merapihkan saf, sunnahnya merapatkan barisan, menyempurnakan saf yang pertama, kemudian keduanya, kemudian lalainya kebanyakan imam ketika akan mengimami, maka ia tidak memperhatikan kepada jamaahnya. Maka kita mesti memperingatkan kaum muslimin dari sunnah yang sangat besar ini. Sehingga kita juga melihat begitu tidak indahnya sholat berjamaah, di mana barisannya tidak rapat, safnya tidak lurus, saf yang pertama belum penuh datang, orang-orang membuat saf yang kedua. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan dan telah kita pelajari dan mengatakan istaqimu tarosu sudul khalal al-ka'abil ka'ab al-mankibil mankib, di mana Nabi SAW mengatakan rapihlah, ya, rapatlah tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, al-awal fal-awal, sop yang pertama kemudian yang kedua, dan seterusnya. Tetapi sunnah ini mungkin menjadi sunnah goribah, sunnah yang gharib dalam kebanyakan kaum muslimin, tidak tahu bagaimana adab berjamaah. Dan sangat banyak sekali perkara-perkara sunnah yang tidak dikenal atau dilupakan. Nah, maka kita harus seperti Ali bin Abi Thalib. Wajib mengingatkan kaum muslimin kepada sunnah, kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat sunnah. Nikmat yang paling agung kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini memperingatkan kita agar kita senantiasa untuk apa? Untuk memperingatkan orang kepada sunnah dan mengembalikan orang kepada sunnah. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kita diperintahkan untuk bertakbir, yaitu yang dinamakan dengan takbirul intiqal. Dan selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Al-julus baina sajadataini ruknun min arkani sholat. Duduk di antara dua sujud, ia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat. Jadi ia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat. Kita mengetahui tidak sah sholat seseorang sehingga ia duduk di antara dua sujud. Hal ini berdasarkan berbagai dalil. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf, adalah hadis al-musi'us sholat. Itu hadis orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ia sholat adalah dengan sholat yang salah. Itu hadis Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dia, "Idza kunta ila sholati faqabbir. Sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, sumarkah hatta tatma'ina raki'an, sumarfa hatta tatma'ina hatta ta'tadila qa'iman, sumasjud hatta tatma'ina sajidan, sumarfa hatta tatma'ina jalisan." Di mana Rasulullah SAW berkata kepada orang yang keliru telus sholatnya, dan kita akan bahas nanti juga ini hadis ini, "Apabila kamu akan menegakkan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Qur'an. Kemudian ruku'lah sehingga kamu tumaninah dalam ruku'. Kemudian bangkitlah sehingga tumaninah dalam i'tidal. Kemudian sujudlah sehingga tumaninah sujud. Kemudian bangkitlah sehingga tumaninah duduk." Ya. "Kemudian sujudlah sehingga tumaninah sujud. Maka lakukanlah dalam seluruh sholatmu." Maka dalam hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa al-julus baina sajadaitaini, bahwa duduk di antara dua sujud adalah rukun di antara rukun sholat. Di mana seseorang tidak sah sholatnya sehingga ia melakukan duduk di antara dua sujud. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang kaifiyah duduk di antara dua sujud. Adapun cara duduk di antara dua sujud itu adalah al-ibtirosh. Wa yajuzu fi ba'dil ahyan al-ik'a. Ala qawli rajin min aqwalil ahli ilmi. Bahwa duduk di antara dua sujud itu duduknya adalah duduk ibtirosh. Ya, duduk ibtirosh. Dan boleh kadang-kadang kita melakukan ik'a. Jadi duduknya dalam sifat ik'a. Dengan sifat apa? Ik'a. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan kita akan jelaskan bahwa kaifiyah duduk di antara dua sujud. Jadi tata cara duduk di antara dua sujud. Itu dinamakan dengan duduknya adalah ibtirosh. Duduknya adalah ibtirosh. Bagaimana duduk ibtirosh, ibtirosh itu? Duduk ibtirosh adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah duduk pada kaki yang kiri, kemudian artinya mendirikan ataupun menancapkan kaki yang kanan, yaitu dikatakan an yansoba rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblata, yaitu dengan cara menancapkan ataupun memberdirikan kaki yang kanan lalu menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Wa yufrisha rijlahu al-yusra, kemudian menghamparkan, ya, sehingga digambarkan seperti tikarnya, menghamparkan kaki yang kiri lalu duduk di atasnya. Artinya duduk di atas kaki yang kiri. Maka itu yang dinamakan dengan iftirash. Jadi itu yang dinamakan dengan iftirash. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Dan keadaan beliau menghamparkan kaki yang kiri dan menjadikan berdiri kaki yang kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat, ya. Jadi mengarahkannya kepada arah kiblat. Dalam hadis Abdullah bin Umar dikatakan, "Minas sunnati salati an tansiba al-qadam al-yumna wastaqbalahu bi asabih al-qiblah wal julusu alal yusra." Di antara sunnah salat adalah menjadikan berdiri, artinya kaki yang kanan ataupun telapak kaki yang kanan, dan menghadapkan dengan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk pada kaki yang kiri. Nah, itu yang dinamakan dengan duduk iftirash, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan duduk iftirash. Sedangkan yang kedua itu yang dinamakan dengan ik'a, ya. Itu yang dinamakan dengan ik'a. Jadi duduk ik'a. Maka duduk ik'a itu adalah di mana ik'a itu ada dua, ya. Ada ik'a yang terlarang, ada ik'a yang dibolehkan, ya. Yang ada tuntunannya itu syariah. Bagaimana ik'a? Maka yang dimaksud dengan ik'a itu di mana seseorang menjadikan berdiri kedua kakinya. Yang dimaksud adalah kedua telapak kakinya, ya. Jadi menjadikan keduanya berdiri dan seseorang duduk di atas ujung tumitnya dan menghadapkan dengan kedua jari-jari kakinya adalah ke arah kiblat. Itu yang dimaksud dengan ik'a. Yaitu apa? An yansaba rajulu ala ukbahihi wa suduru qadamaihi. Ayan tasiba ala ukbaihi wa suduru qadamaihi. Di mana seseorang, ya, tadi intinya adalah menjadikan berdiri kedua kakinya. Jadi kaki yang kiri dengan kaki yang kanan, maka itu berdiri. Ya. Lalu seseorang adalah duduk di atas tumitnya, di atas ujung kakinya, itu tumitnya. Maka itu yang dinamakan dengan ik'a. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Tawus telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang masalah ik'a. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kunna li ibn Abbas fil ik'a alal qadamaini faqala hiya sunnah." Maka, ya, Tawus telah berkata, "Kami telah berkata kepada Ibnu Abbas tentang masalah ik'a dengan kedua ujung tumit." Faqala hiya sunnah. Maka beliau mengatakan itu adalah sunnah. Itu adalah apa? Sunnah. Jadi ini adalah kaifiah duduk di antara dua sujud. Maka ada kaifiah yang kedua, yaitu ik'a. Yaitu adalah ik'a. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan hanya satu saja, yaitu iftirash, ya. Adapun ik'a, maka itu tidak disunnahkan. Tetapi yang rajih Allah alam bahwa kedua-duanya adalah sunnah. Karena ini ada termasuk sunnah mutanawiyah. Itu sunnah yang datang dengan cara yang berbeda. Jadi sunnah dengan cara datang yang berbeda, ya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, "Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadzal hadis min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarau bil ik'ai ba'san." Wa huwa qawlu ba'di ahli al-Makkah min ahli al-fiqh wal ilmi. Di mana beliau mengatakan itu Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam telah berpendapat sebagian ahlul ilmi, ya, kepada hadis ini dari para sahabat Nabi SAW, di mana mereka, ya, melihatnya tidak mengapa melakukan ik'a. Dan ini adalah merupakan sebagian perkataan ahlu Mekah dari ahlu fikih dan ahlu ilmi. Wa qala wa aktsaru ahlul ilmi la yakrahuna al-ik'a baina sajdataini. Nah, dan kebanyakan ahlul ilmi, ya, maka mereka melihat, ya, jadi mereka melihat tidak mengapa. Jadi tidak terlarang seseorang melakukan ik'a di antara dua sujud. Jadi di antara dua sujud, ya. Adapun sebagian para ulama yang mengatakan tidak boleh, maka berdalil dengan hadis yang datang bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari ik'a. Maka ini adalah ik'a yang khusus, yaitu ik'aul qalb. Ik'a seperti seekor anjing. Bagaimana ik'a seperti seekor anjing? Di mana telah dinyatakan gambarannya adalah an yalsiqa ilyataihi bil ard wa yansiba saqaihi wa yad'u yadaihi alal ard. Ya, kalau bahasa Jawa Baratnya, ya, bahasa Sunda, ya, mungkin seperti cumpaguknya seekor anjing gitu, ya. Jadi artinya gimana? Yaitu duduk dengan kedua pantatnya ataupun dengan pantatnya ke bumi, ya, ke lantai. Kemudian, ya, betisnya diberdirikan, ya. Di mana kakinya, betisnya diberdirikan, ya. Kemudian menyimpan tangannya ke bumi. Ya, maka itu, ya, seperti seekor anjing. Bagaimana seekor anjing sedang apa? Bahasa Indonesianya apa? Apa ya, Ustaz? Cumpagug, ya, orang Sunda itu bilang. Nagog begitu, Ustaz. Ya, nagog, ya. Saya juga orang Sunda, ada. Ya, itu yang dimaksud ik'a yang terlarang. Itu adalah seperti seekor anjing. Maka berarti di sini adalah ik'a ada dua. Ada ik'a yang sunnah, ya, adalah tadi, yaitu memerdirikan kedua kaki, ya, dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, lalu apa? Lalu duduk di ujung tumit. Maka itu adalah ik'a. Akan tetapi wallahu alam, ya, kalau kita melihat beberapa dalil, maka kita katakan bahwa al-ibtirosh huwal aksar wal ik'a fi ba'dil ahyan. Ya. Karena yang paling banyak meriwayatkan adalah ibtirosh, maka menunjukkan bahwa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk, ya, di antara dua sujud adalah ibtirosh. Adapun ik'a, maka itu adalah terkadang. Nah, ya, maka itu adalah terkadang. Ya, maka itu adalah terkadang. Sehingga dikatakan, ya, oleh para ulama, ya, yaitu bahwa kedua-duanya adalah sunnah. Ya. Jadi kedua-duanya adalah sunnah. Ya. Yaitu ik'a dengan apa? Dengan ibtirosh adalah kilahuma sunnah. Lakin ihda sunnataini aktsaru ashhar. Tetapi apa? Salah satu sunnah di antara keduanya adalah lebih banyak dan lebih masyhur. Jadi lebih banyak dan lebih masyhur. Maka wallahu alam, bagi kita pun bahwa seyogianya kita, ya, lebih memperbanyak duduk iftirash ketimbang duduk apa? Iqat. Tetapi hasilnya ataupun kesimpulannya bahwa kedua-duanya adalah disunnahkan. Disunnahkan, hanya saja yang satu lebih banyak ketimbang yang kedua ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, bagaimanakah kondisi tangan ketika duduk apa? Di antara dua sujud. Jadi di manakah kita menyimpan tangan ketika duduk di antara dua sujud ya. Ketika di antara dua sujud ya. Nah. Adapun kedudukan tangan ketika di antara dua sujud, maka adalah tangan yang kanan, yaitu telapak tangan yang kanan di atas telapak, di atas paha yang kanan, dan telapak kaki, telapak tangan yang kiri adalah di atas paha yang kiri. Jadi di atas paha yang kiri. Jadi di sini sifatnya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, an yabu'a yadaihi ala fahdaihi wa atrafa asabi'ahu inda rukbataihi. Yaitu dijelaskan bahwa ya, menyimpan tangan ya, yang kanan di atas paha yang kanan ya, dan menyimpan tangan yang kiri di atas paha yang kiri, dan ujung jari-jari adalah pas di apa, di kedua lutut ya, di apa, kedua lutut ya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, adapun bagaimana tangan, adapun tangan yang kiri, maka itu ijma mabsutotah. Jadi tangan yang kiri, maka kedua-dua apa itu adalah terhampar ya, artinya dihamparkan dan tidak digenggamkan ya, kemudian juga tidak ada berisyarat. Ini bagi taki apa, tangan yang kiri ya. Bagi tangan yang kiri ya. Nah, adapun tangan yang kanan, tangan yang kanan, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, apakah tangan yang kanan ketika kita itu sujud di antara dua sujud ya, maka dia mengangkat telunjuk ya, dengan cara menggenggamkan dua jari-jari, yaitu jari-jari manis dengan kelingking, kemudian melingkarkan ibu jari dengan apa, jari tengah, membuat lingkaran ya, seperti ya, kalau kita gambarkan seperti huruf angka 5 ya, angka 5 dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa apa, dalam tulisan Latin ya, tetapi tulisan Arabnya. Kemudian berisyarat dengan telunjuk ya, berisyarat dengan telunjuk. Apakah disunnahkan ya, ketika ya, duduk di antara dua sujud ya, kita melakukan sifat seperti itu ya, sifat seperti itu. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini memang ada perbedaan dari kalangan para ulama ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, saya ingin menjelaskan di sini kaifiyah ya. Kaifiyah tentang duduk di antara dua sujud ini, tentang kondisi tangan. Maaf, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, salah satunya dalam kitab Syarhul Mumti ya, beliau menjelaskan ya, bahwa di antara duduk di antara dua sujud, ya, beliau mengatakan bahwa yang sunnah adalah seperti dalam tasyahud. Jadi seperti dalam tasyahud, duduk ketika kita duduk tasyahud, yaitu tangan yang kanan, ya, mengangkat telunjuk dan berisyarat dengan telunjuk dan membuat, ya tadi dikepalkan jari manis dengan kelingking, kemudian membuat lingkaran dengan apa jari tengah dengan ibu jari, lalu berisyarat. Ya. Syekh rahimahullahu taala berdalil dengan dua dalil. Yang pertama adalah dengan dalil umum. Jadi dengan dalil umum yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengepalkan tangan jari manis dengan jari kelingking, ya, kemudian membuat lingkaran dengan jari tengah dengan ibu jari dan berisyarat idza jalasa fis salati, itu apabila duduk di dalam salat. Apabila duduk di dalam salat, maka beliau mengatakan berarti ini umum. Jadi umum dalam seluruh apa? Dalam seluruh salat. Artinya dalam seluruh sujud, apa dalam seluruh duduk. Ya, berarti termasuk duduk di antara dua sujud, maka berisyarah, ya. Nah, itu dalil yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, bahwa beliau juga menjelaskan karena isyarah, ya, itu adalah ketika berdoa. Artinya berisyarat ketika apa? Berdoa. Maka menunjukkan manakala dalam sujud duduk di antara dua sujud ada doa, maka juga berisyarat. Dan sebagian para ulama, ya, yang mengatakan mengangkat telunjuk ketika apa? Ketika duduk di antara dua sujud, itu salah satunya adalah berdalil dengan satu riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, dan para ulama ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini, ya. Jadi tentang kesahihan hadis ini. Dan saya akan jelaskan, ya, tentang hadisnya. Ya. Jadi tentang hadisnya di mana hadisnya adalah sebagai berikut, ya. Kita jelaskan dulu hadisnya, ya. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Ya, hadis salah satunya yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak, ya, dalam kitabnya Al-Musannif, ya. Lihat hadisnya, ya. Tsumma jalasa faftarasha rijlahul yusra tsumma yad'u yadahul yusra ala rukbatihil yusra wa dhira'ahul yumna ala fahdihil yumna summa asyara bisababatihi summa sajada. Dalam hadis ini dikatakan kemudian Nabi SAW duduk lalu dia iftirash, yaitu menghamparkan kakinya yang kiri, kemudian menyimpan tangan yang kiri di atas lutut yang kiri, dan ya hasta yang kanan di atas pahanya yang kanan, lalu dia berisyarat dengan telunjuknya, summa sajada, kemudian dia sujud. Nah, di sini ada kalimat summa sajada. Jadi kemudian beliau adalah sujud. Jadi kemudian beliau adalah sujud, ya. Kemudian beliau adalah sujud, ya. Berarti di sini seolah-olah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apa? Melakukan, artinya mengangkat tangan, jadi mengangkat tangan, maaf, mengangkat telunjuk di antara duduk di antara dua sujud. Jadi beliau mengangkat telunjuk ketika duduk di antara dua sujud. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan berarti sunnah, jadi mengangkat telunjuk di antara dua sujud. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika duduk di antara dua sujud tidak mengangkat telunjuk. Jadi tidak disunnahkan mengangkat telunjuk. Tidak ada sunnahnya mengangkat telunjuk. Tapi bagaimana? Ya, tangan yang kanan ketika duduk di antara dua sujud adalah seperti tangan yang kiri. Jadi seperti tangan yang kiri. Nah, kita lihat ya, bahwa hadis yang menjelaskan tentang duduk di antara dua sujud atau berkaitan dengan masalah mengangkat telunjuk ketika duduk, maka itu datang dari jalannya Asim ibn Kulayb an Abihi an Wa'il ibn Hujrin. Jadi dari Asim an Abihi, itu Asim ibn Kulayb an Abihi an Wa'il ibn Hujrin. Dan riwayat-riwayat yang meriwayatkan dari Asim, ya, yang mengangkat telunjuk, yang menjelaskan tentang mengangkat telunjuk, maka itu ada tiga bentuk redaksi hadis. Jadi para periwayat yang meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb an Abihi an Wa'il tentang mengangkat telunjuk, maka itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama, tidak menunjukkan tempat. Jadi kapan mengangkat telunjuk? Ini seperti riwayatnya Zaidah ibnu Qudamah, ya. Kemudian Bashir ibnu Mufabbal, Sufyan Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah. Walaupun kalau kita teliti dengan secara cermat, maka itu menunjukkan dalam tasyahud dia. Ya. Yang kedua, riwayat-riwayat yang menjelaskan itu dalam tasyahud. Salah satunya adalah riwayat Sufyan ibnu Uyainah. Seperti bisa dilihat oleh para jamaah dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Kemudian riwayatnya adalah Syu'bah ibnu Hajjaj, ya, yang ada dalam kitab Ibnu Huzaimah dan Musnad Ahmad. Kemudian juga riwayat, ya, dari, ya, apa yang lainnya, salah satunya ada riwayat dari Abul Ahwas Indah Tohawi, ya. Maka ini adalah secara zahir adalah dalam riwayat apa? Ketika tasyahud. Riwayat tasyahud. Kemudian yang ketiga adalah riwayat yang tadi, yaitu yang menjelaskan mengangkat telunjuk di antara dua sujud. Di antara dua apa? Di antara dua sujud. Ya. Yaitu riwayat siapa? Itu adalah riwayat Abdul Razak An-Nitsauri. Jadi an Asim bin Kulayb an Abihi an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah tambahan, ya. Ya. Yaitu dari apa? Riwayat Abdul Razak rahimahullah ta'ala anhu. Maka kebanyakan para ulama, yaitu kalimat summa sajada, maka kebanyakan para ulama mengatakan kalimat summa sajada, jadi kemudian sujud, jadi penyebutan sujud setelah isyarah, maka itu dianggap riwayat syadah. Jadi riwayat yang syad. Kenapa? Sebab dalam hal ini menyelisihi riwayat yang lebih thiqah, ya. Karena para ulama menjelaskan salah satu makna dari syadz adalah mukhalafatul maqbul atau mukhalafatul thiqah liman aula minhu. Jadi menyelisihinya rawi yang diterima riwayatnya ataupun menyelisihinya thiqah liman aula minhu kepada riwayat yang lebih kuat, ya. Jadi kepada riwayat-riwayat yang lebih kuat. Maka para ulama telah menganggap syadz jadi riwayat, ya, di mana uhdal khata itu adalah bukan kepada Imam Tsauri tetapi kepada Imam Ibnu Abi Razzaq radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya. Maka para ulama mengatakan tentang mengangkat telunjuk, ya, di antara dua sujud, maka ini adalah termasuk tambahan yang dhaif. Ya. Dan ini juga telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau juga telah menganggap dhaif, ya, sebagaimana dalam taklik beliau kepada kitab fikih sunnah yang dinamakan dengan Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fikih Sunnah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ya. Al-Imam Abdul Razak tentunya thiqah, ya. Tetapi dalam masalah ini, ya, bahwa beliau telah apa menyelisihi yang lebih kuat, ya. Di mana di sana ada para muhaddis yang aula minhu, yang lebih kuat darinya, ya. Jadi yang lebih kuat apa? Darinya. Yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan kesalahan riwayat yang ada dalam sunan ataupun musannif Abdul Razak rahimahullahu taala. Nah, maka ini adalah sifatnya. Jadi dalam kesimpulannya wallahu alam bahwa kalau kita lihat kepada hadis-hadis tentang mengangkat telunjuk, hadis-hadis tentang mengangkat telunjuk, maka tadi telah dijelaskan bahwa hadis-hadis tentang mengangkat telunjuk pertama, ya, yang tidak disebutkan tempatnya, ya. Kemudian disebutkan tempatnya yaitu ketika tasyahud. Kemudian yang ketiga menyebutkan mengangkat telunjuk di antara duduk di antara dua sujud. Tetapi tadi telah dijelaskan bahwa para ulama telah mengatakan, ya, bahwa dalam riwayat musannif itu Abu Razak di mana beliau meriwayatkan dari Imam Tsauri, ya, dan para ulama mengatakan kalau begitu kekeliruan dari siapa, karena Imam Abu Razak adalah seorang imam. Jadi Imam Abu Razak adalah seorang imam. Nah, maka para ulama mengatakan kekeliruan adalah terjadi pada seorang rawi dari Abu Razak, yaitu yang dinamakan dengan Ibnu Ajlan. Jadi seorang rawi periwayat dari Abdul Razak rahimahullahu taala yaitu Ibnu Ajlan. Maka para ulama menjelaskan bahwa syad, ya. Jadi syad itu adalah dialamatkan bukan kepada Imam Abdul Razaknya. Ya, walaupun dohirnya tadinya adalah dohirnya adalah kepada Al-Imam Abdul Razak. Tetapi kita tahu bahwasanya Imam Abdul Razak adalah thiqatun hafidh. Seorang ulama yang thiqah hafidh, ya. Maka, ya. Artinya apa? Kejadian ini ataupun kemungkinan tambahan mengatakan summa sajada. Jadi kalimat summa sajada, maka ini adalah, ya, seorang rawi yang meriwayatkan dari apa? Ibnu dari Imam Abdul Razak, maaf. Yaitu Ibnu Ajlan. Nah, kenapa dikatakan begitu? Sebab ada rawi yang lain yang meriwayatkan dari Imam Abdul Razak rahimahullahu taala. Jadi riwayat yang meriwayatkan dari Imam Abdul Razak yang lainnya tidak menyebutkan summa sajada. Maka hanya riwayat dari Ibnu Ajlan yang meriwayatkan dari Abdul Razak. Jadi yang meriwayatkan dari Imam Abdul Razak rahimahullahu taala, maka ulama hadis, ya, maka ghaflah ataupun al-khata', artinya kekeliruan, ya, itu dialamatkan kepada Ibnu Ajlan dan bukan dialamatkan kepada Abdul Razak rahimahullahu ta'ala anhu. Dan itu adalah kaul yang rajih, Allah ta'ala, pendapat yang kuat bahwa wallahu alam, duduk di antara dua sujud maka itu tidak mengangkat telunjuk, dan yang rajih adalah tangan kanan adalah seperti tangan yang kiri, wallahu ta'ala alam. Jadi tangan yang kanan seperti tangan yang kiri, wallahu ta'ala alam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian ketika duduk di antara dua sujud maka kita disunnahkan untuk tumaninah, ya. Jadi kita diperintahkan untuk tumaninah di dalam sujud, dan tumaninah adalah merupakan rukun di antara rukun salat, sebab Nabi SAW bersabda, "Tsumma jlis hatta tatma'inal jalisan," kemudian duduklah sehingga kamu betul-betul duduk, ya. Kemudian kita disyariatkan untuk berdoa di antara dua sujud, dan doanya adalah, ya, yang ma'ruf, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Dan ada beberapa redaksi, ya, yang jelas disunnahkan kita berdoa di antara dua sujud, ya. Berdoa di antara dua sujud, dan isi doa di antara dua sujud, maka ini adalah doa yang sangat mulia, mencakup, ya, Allahumma gfirli, di mana kita meminta pengampunan, warhamni, Allahumma arhamni, ya Allah berilah kami rahmat, aku rahmat, dan ini meminta rahmat dari Allah, wajiburni, artinya ya Allah ta'ala tutupilah dari kekurangan-kekurangan kami, aku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, wahdini, dan tunjukkanlah aku, wa'afini, dan artinya jagalah kami, afiyah di sini termasuk al-afiyah, ya, berkaitan dengan agama, kemudian al-afiyah berkaitan dengan dunia, warzukni, dan berilah aku rizki. Dan ini tentunya adalah doa yang paling sempurna, ya, doa yang paling sempurna ketika duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, setelah itu kita sujud kembali dan mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan Allahu Akbar kembali. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, maka kita kembali diperintahkan sujud seperti sujud yang semula, ya, yaitu sujud yang kedua, hukumnya adalah rukun di antara rukun sholat, ya. Jadi dia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, musii sholat sumasjud hatta tatma'ina sajidan, setelah duduk kemudian kita sujud kembali dengan sujud yang sempurna seperti sujud yang telah saya jelaskan, di mana kondisi sujud dikatakan tangan, ya, pertama sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan bahu, kemudian jari-jari tangan ketika kita sujud adalah rapat, tidak direnggangkan jari-jarinya, juga tidak dikepalkan tetapi dihamparkan, cuma rapat, ya. Kemudian disunnahkan bahwa tangan itu tidak boleh seperti seekor anjing, yaitu diangkat hastanya dari lantai, kemudian, ya, direnggangkan, ya, dari lambung. Tangan tidak boleh menyentuh kepada lambung, dan kalau sholat sendirian telah saya jelaskan itu sampai kelihatan ketiak, ya, putihnya ketiak, artinya lebar, ya. Kemudian lutut adalah direnggangkan, artinya ketika kita sujud lutut direnggangkan. Adapun kaki, ya, maka kaki, jari-jari kaki adalah di hadapan ke kiblat, ya, di hadapan ke kiblat. Kemudian, ya, disunahkan untuk merapatkan sehingga mata kaki dengan mata kaki menyatu, dan itu adalah kondisi ketika kita ketika kita sujud. Kemudian, ya, lurus, artinya pantat kita dengan kaki itu adalah lurus, sehingga dalam keadaan tumaninah, itu adalah ruku yang kita telah jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, ya. Kemudian setelah itu ya kita bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Jadi bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Nah, bagaimana kita bangkit untuk rakaat yang kedua? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya lihat dulu hadis ya tentang masalah jalas istirahah. Itu hadis tentang duduk istirahah, ya. Itu hadis yang ke-10. Di dalam kitab Umdatul Ahkam itu hadis yang ke-10, ya. Qala an Abi Kibabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala ja'ana Malikun ibni Huwais fi masjidina hadha qala inni la usalli bikum wa ma uridu sholata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqultu li Abi Kilabah kaifa kana yusalli qala mislu salati shayhina hadha wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhaba. Nah, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Abi Kilabah, yaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Dia adalah seorang tabi'in, ya. Salah satu imam dari kalangan tabi'in yang ya dia singgah di Syam dan bertempat tinggal di Syam. Dia adalah seorang yang thiqah, orang yang banyak hadisnya. Dia adalah seorang abid yang zuhud, ya. Dia berkata, ja'ana Malik ibn Hairis fi masjidina hadha. Malik ibn Hairis datang kepada kami di masjid ini. Qala, lalu dia berkata, inni la usalli bikum. Jadi kata Malik ibn Hairis, aku akan sholat. Ya. Artinya akan mencontohkan sholat di depan kalian. Jadi sholatnya ini adalah li qasli ta'lim, adalah untuk mengajarkan. Wa ma uridu sholata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, aku akan mempertunjukkan kepada kamu ataupun kepada kalian, aku akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Faqultu li Abi Kilabah, maka aku berkata kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, bagaimana kamu sholat? Qala mislu sholatu syaihina hada, seperti sholat syekhku ini. Wa kana yajlisu idza rafa'a minas ra'sahu minas sujud, maka dia duduk apabila bangkit dari sujud. Qabla ayan hada, sebelum dia bangkit ke atas. Inilah yang dikenal di kalangan para ulama yang dinamakan dengan jalas istirahah. Inilah yang dinamakan pada istilah para ulama yang dimaksud dengan duduk istirahah. Jadi duduk istirahah. Di mana duduk ini ya terjadi pada rakaat yang kedua untuk ketiga dan pada rakaat yang ketiga untuk keempat, yaitu apabila sholat itu adalah sholat yang tiga rakaat ataupun sholat yang empat rakaat, ya. Jadi sholat yang tiga rakaat ataupun sholat yang empat rakaat, ya. Jadi kalau sholatnya dua rakaat tentunya tidak ada apa apa yang dinamakan dengan jalas istirahah, tetapi jalas istirahah ini pembahasannya pada sholat yang tiga rakaat, di mana sholat yang dari rakaat pertama kepada rakaat kedua, kemudian dari rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, ya. Sebab tentunya kalau rakaat kedua kepada rakaat ketiga, maka ini dua jelas, yaitu duduk di antara duduk tasyahud awal, ya. Nah, Di mana hadisnya ada beberapa jalan. Salah satunya adalah hadis Malik Ibn Hairis dari jalan yang lain. Ya. Anna Nabiya SAW kana idha kana fi witrin min solatih lam yanhab hatta yastawi aqaidan. Kata Malik Ibn Hairis radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW apabila dalam yang ganjil ataupun dalam rokaat yang ganjil dari solatnya, maka beliau tidak bangkit sehingga tegak duduk. Jadi sehingga dia tegak apa? Duduk. Ya. Sehingga dia tegak duduk. Maka ini yang dinamakan dengan jalas istirohah. Nah, apa hukum duduk istirohah? Ya. Di sini tentang duduk istirohah ada tiga kawal. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan sunnah duduk istirohah dalam setiap kondisi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan wallahu alam dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala wa Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi, ya. Yang kedua, yang mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahah. Jadi tidak disunnahkan duduk istirahah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini sama sekali dikatakan tidak sunnah, jelas istirahah, ya, jelas istirahah. Kemudian yang ketiga, yang menjama bahwa jelas istirahah itu adalah termasuk sunnah dawatil asbab. Jadi sunnah yang ada sebabnya. Di mana pendapat yang ketiga mengatakan bahwa jalas istirahah adalah disunnahkan apabila daruroh, ada keperluan. Seperti lidhofi, karena lemah, ya. Ya, asyaihi abdaib, orang yang telah tua, ya. Kemudian ketika sakit, ya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa terjadi perbedaan? Ya. Yang mengatakan sunnah adalah berargumentasi kepada hadis-hadis yang tadi. Itu hadis Malik Ibn Hairis radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala telah mengatakan tentang jalas istirahah juga telah diriwayatkan dari sekitar 20 sahabat, ya, yang mereka berpendangan tentang sunnahnya jelas istirahah. Jadi jelasnya istirahah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun yang mengatakan tidak sunnah, ya, mengatakan tidak sunnah, mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang banyak itu menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak duduk. Ya, jadi tidak duduk. Ya, istirahah. Dalam beberapa riwayatnya, seperti umpamanya dalam hadis musi'i sholat, ya, sumakum, kemudian berdirilah. Jadi setelah sujud dikatakan sumakum, kemudian berdirilah. Maka di dalam hadis itu tidak dikatakan apa? Duduk istirahah, ya. Adapun yang ketiga, yang mengatakan bahwa jelas istirahah itu karena ada sebab, yaitu karena umpamanya mereka mengatakan bahwa Malik Ibn Hairis adalah seorang sahabat yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW mendekati usia lanjut. Dan ketika Rasulullah SAW telah gemuk. Maka, ya, riwayat dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ya, dan termasuk oleh Imam Ibn Qayyim, bahwa Malik Ibn Hairis radiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang masuk Islam ketika Nabi SAW telah umur lanjut. Ya. Kemudian beliau telah gemuk, ya. Maka mereka mengatakan kemungkinan bahwa Nabi SAW melakukan jelas istirahah ketika dia telah tua. Artinya lemah. Ya. Kemudian yang kedua, karena badannya telah berat. Sehingga dia melakukan apa? Melakukan jelas istirahah. Maka pendapat yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwa kalau orang itu gemuk ataupun telah tua, ya, dan dia merasa berat kalau dia langsung, ya, artinya bangkit dengan menyandar kepada apa? Kepada lututnya, maka itu akan berat, ya, maka tidak mengapa, ya. Ini adalah pendapat yang ketiga. Tetapi wallahu a'lam, ya, di dalam masalah ini kita tidak perlu di situ untuk mengambil jama', sebab al-jam'u ketika adanya ta'arud. Jadi al-jam'u, jadi menjama' di antara dua hadis ketika dianggap oleh kita adanya pertentangan. Maka di sini sebenarnya tidak ada pertentangan, tetapi ini adalah mimbab bil ikhbar mimma ra'a. Tetapi ini wallahu alam mimbab menghabarkan apa yang dilihat. Jadi menghabarkan apa yang dilihat. Maka di sini kaidahnya apa? Al-musbitu muqaddamun 'alal manfi, ataupun al-musbitu dalilun 'alal manfi. Maka kita cukup bahwa yang menetapkan didahulukan pada yang meniadakan. Atau kita melihatnya dalam hal ini bahwa ini adalah sunnah bukan wajib. Maka bisa saja dalam satu ketika Nabi SAW melakukannya, dalam satu ketika Nabi SAW tidak melakukannya. Maka berarti di sini tidak perlu dijama', karena ini adalah merupakan sunnah mutanawiyah. Jadi sunnah yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, bahwa Malik Ibn Hayris itu ada dua sisi yang menguatkan bahwasannya ini adalah sunnah ta'abudiyah, af'al at-ta'abudiyah, jadi fi'il yang ta'abudi, bukan jibiliyah, ataupun di sini adalah lidarurah, bukan. Kenapa? Sebab Malik Ibn Hayris yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepadanya bahwa ketika beliau itu melihat sholat Rasulullah SAW dan tatabu, artinya meneliti dan mencermati sholatnya Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah melihat bahwa Malik bin Hayris itu telah rindu kepada keluarganya, maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah anda dan pulanglah, artinya orang-orang yang bersama anda, lalu ajarkanlah apa yang engkau dapatkan. Maka di sini artinya Malik bin Hayris mendapatkan apa yang didapatkan dari Nabi SAW dan Nabi SAW memperlihatkan kepada Malik bin Hayris, maka itu adalah mesti li tashri. Artinya adalah mesti itu adalah untuk tashri. Artinya tashri itu pengsyariatan. Dan tentunya pengsyariatan tentang duduk di antara dua sujud itu, tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini adalah duduk khusus ketika sakit, ataupun ketika telah tua, ataupun ketika telah gemuk. Karena tidak ada satu isyarat yang menunjukkan kepada hal itu. Maka apa yang dilihat oleh Malik Ibn Hayris radhiyallahu ta'ala anhu dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu adalah merupakan sunnah. Sisi yang kedua, bahwa Malik Ibn Hayris itu pun yang dikatakan, solu kamaro itu munusoli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Jadi artinya apa? Malik Ibn Hayris yang mendapatkan kaifiyah solat tentang jalasul istirahah, dialah yang diperintah oleh Nabi SAW, solu kamaro itu munusoli. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa duduk ini duduk khusus, itu enggak ada. Kemudian yang ketiga, kaidah umum bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam sholat, maka al-aslu tashri, maka asal adalah dalam pengsyariatan. Jadi maka itu adalah pengsyariatan. Maka ta'wil yang mengatakan bahwa ini adalah kemungkinan telah tua ataupun karena telah gemuk, maka itu adalah dhaif, itu adalah lemah. Sebab dari sisi-sisi kaidah umum, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian juga yang berkaitan dengan Malik Ibn Hayris dari redaksi-redaksi hadis, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah menunjukkan sunnahnya dan bukan merupakan kekhususan dalam kondisi tertentu, seperti dalam apa? Dalam kondisi ketika telah tua ataupun badan telah gemuk. Wallahu ta'ala alam. Dan bagi para thalabul ilmi, pendapat ini, ya, tadi dikatakan adalah pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala minal mutakhirin, kemudian Syekh Mukbil. Adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka bagi beliau ada dua kaul. Kaul yang pertama dia mengatakan sunnah, tetapi beliau mengatakan dalam kitabnya Syarhul Mumti, setelah ia meneliti kembali, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala melihat ya bahwa jelas istiroha itu adalah dawatul asbab, artinya sunnah yang ada sebabnya, bahwa beliau menguatkan pendapat yang ketiga. Jadi apabila gemuk ataupun sakit ataupun karena tua, maka disunahkan untuk duduk istirahat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan antara makmum dengan imam. Bagaimana kalau imamnya melakukan jalas istirahat? Apakah kita melakukan jalas istirahat bagi orang yang berpendapat tidak jalas istirahat? Dan dalam kesimpulannya, ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, alam ruwasi ya. Jadi perkaranya luas ya. Silakan bagi kaum muslimin yang merasa tumaninah dengan pendapat yang mengatakan tidak ada jelas istirahat, ya silakan. Bagi yang merasa yakin dengan penjelasan bahwa jelas istirahat adalah sunnah, maka ya silakan. Karena memang para ulama juga menjelaskannya seperti itu, dan itu adalah merupakan khilaf di antara para ulama. Namun pembahasan yang terakhir mungkin pagi hari ini, bahwa para ulama menjelaskan bagaimana kalau imamnya itu beda pendapat dengan kita. Ya mungkin imamnya berpendapat jelas istiroha, kita tidak jelas istiroha. Ya, tidak jelas istiroha. Rupanya para ibu, para bapak berpendapat tidak jelas istiroha, tetapi imamnya berpendapat jelas istiroha. Pertama ada kaidah umum, yaitu tidak boleh kita musabaqatul imam. Tidak boleh kita mendahului imam. Dalam arti apabila imam menjelas istirahah, maka kita tidak boleh mendahului imam berdiri ya. Berdiri ya. Maka kita tidak boleh mendahului imam apa? Berdiri ya. Bahwa di situ ditinjau dari dua hadis ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ju'ilal imamu liyutama bihi." Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti ya. Maka ya kalau imamnya jalas istirahah ya, maka ya kita jalas istirahah, sebab ya dimungkinkan kalau kita tidak jalas istirahah maka akan mendahului apa, imam, kecuali apabila imamnya sudah berdiri dan antum tidak berpendapat untuk jalas istirahah, maka tidak jalas istirahah. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau imamnya tidak jalas istirahah sedangkan kita berpendapat jelas istirahah, apakah wajib bagi kita untuk mengikuti imam? Ya, bahwa kita tidak jelas istirahah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ini pun mungkin bagi orang yang telah mengetahui tentang madhab imamnya. Kalau ia tidak mengetahui madhab imamnya, maka sulit juga. Yang kedua, juga bagi orang yang sholat di belakangnya, dia juga tidak tahu apakah imam jelas istirahah ataupun tidak. Maka wallahu alam, dalam hal ini al-amru wasi, artinya adalah perkaranya luas ya. Perkaranya luas, dan wallahu alam bahwa innama ju'ilal imamu liyutama bihi, jadi itu tidak termasuk kepada masalah perbedaan pendapat di dalam masalah kaifiyah salat ya. Jadi wallahu alam, yang berkaitan dengan itu adalah berkaitan dengan masalah mengikuti gerakan imam ya. Tetapi wallahu alam tidak berkaitan dengan apa? Dengan masalah ikhtilafiyah. Demikian juga apalagi apabila berkaitan dengan masalah sesuatu yang bid'ah. Jadi sesuatu yang dianggap bid'ah, menyelisihi sunnah. Apabila imam menyelisihi sunnah, melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah, maka kita tidak diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh imam. Ya, dilakukan oleh apa? Oleh imam. Wal amru wasi, dan perkaranya adalah ruas. Tetapi bobitnya, artinya batasannya, bahwa kita tidak boleh mendahului imam. Demikian juga kalau kita jelas istirahah, jangan sampai kita pun terlalu terlambat dari gerakan imam. Sebab telah dijelaskan bahwa yang dilarang di dalam mengikut apa dengan imam ada tiga. Yang pertama adalah musabaqah, mendahului imam, maka ini ijma hukumnya haram ya. Yang kedua adalah al-muwafaqah, menyamai gerakan imam, maka ini terlarang. Yang ketiga adalah at-takhallub. At-takhallub itu terlalu jauh dari gerakan imam. Sebab kita diperintahkan dalam hadis itu tartib ma'at ta'kib. Artinya tartib, kita bergerak setelah imam, tetapi muwalah, artinya muwalah itu berkesinambungan dengan gerakan imam, di mana kita tidak boleh menjauhkan dari gerakan apa? Gerakan imam. Maka ini berkaitan dengan duduk istirahah. Jadi duduk istirahah, dan duduk istirahah wallahu alam adalah duduknya adalah seperti duduk iftiras. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu pembahasan kita pagi hari ini, dan insyaallah kita akan jelaskan satu pertemuan lagi berkaitan dengan tasyahud kemudian salam insyaallah. Naam jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya di pagi hari ini. Dan ikhwatul iman azanallahu wa iyakum, demikian tadi telah kita simak bersama penjelasan mengenai sifat sujud atau kaifiat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala.